al-imam Ibn Hajar rahimahullah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Ummu Habibah binti Jahash syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dam faqala umkuthi qadra makana tahbisuki hayadatuki tumaktasili faqala taktasili kul salah. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, semuanya Ummu Habibah binti Jahash, Ummu Habibah binti Jahash mengadu kepada Rasulullah SAW tentang darah istihadhah yang terus mengalir. Faqala, maka kata Rasulullah SAW, umkuthi qadra makanat tahbisuki hayadatuki, tahanlah, artinya tidak sholat, ya. Beliau mengadu kepada Rasulullah SAW, umkuthi qadra makanat tahbisuki hayadatuki, diamlah atau tahanlah sesuai berapa hari haid yang kau alami itu ditahan, tidak boleh sholat ketika masa-masa haid. Tumaghtasili, kemudian mandi. Ghasal khuruj anil haid, mandi karena bersih dari haid. Fakana taghtasil likulli shalah, dan beliau selalu mandi pada setiap sholat lima waktu. Ini dalam rangka pembersihan. Kemarin pada hadis Hamna, Rasulullah SAW memerintahkan untuk boleh mandi kalau kuat, boleh juga di dalam hadis yang lainnya berwudu. Bahkan taktasil kalau salam, maka beliau yakni Ummu Habibah selalu sholat pada setiap sholat lima waktu. Min ghairi amrin minhu sallallahu alaihi wasallam laha bidzalik, tapi tanpa diperintahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukannya. Rawahu Muslim wa fi riwayat al-Bukhari tawadda likulli shalah, dalam lafaz riwayat Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tawaddai likulli sholatin, berwudulah untuk setiap melaksanakan sholat. Ayat riwayat ya Abi Daud wa ghairi min wajhin akhar, Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha adalah kana tahta Abdurrahman bin Auf, ya, adalah merupakan istri dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an. Wa banatu Jahash salasa, sedangkan anak dari Jahash ini adalah Ummu Habibah binti Jahash, kemarin siapa? Hamna binti Jahash. Sedangkan anak dari Jahash ada tiga, Zainab, Ummul Mukminin, Hamnah, dan Ummu Habibah. Kila innahunna kunna mustahadhat kulluhunna, ada yang mengatakan tiga orang ini atau tiga wanita ini, sahabiyat radhiyallahu ta'ala anhunna, seluruhnya dalam keadaan istihadhah. وقد ذكر البخاري ما يدل على أن بعض أمهات المؤمنين كانت مستحاضة. Disebutkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala an bahwasanya ada salah satu ummahatul mukminin yang mengalami istihadhah. Fa in shaha, taralah kalau seandainya sahih benar ini, anna thalath, bahwasanya yang dimaksud dari tiga orang yang istihadhah, yang dimaksud adalah Zainab binti Jahash. Waqad adda al-ulama al-mustahadhat fi asri sallallahu alaihi wasallam fa balaghna 10 niswah. Para ulama mengumpulkan wanita-wanita yang istihadhah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 10 orang. Ya, mencapai 10 orang yang mengalami istihadhah. Nah. Ini zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.